لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Taib al-Ikhwah, kita masuk di hadis ke-17. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tami'a di jannati ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minal rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang di sisi Allah dari hukuman, maka dia tidak akan tamak, tidak akan menginginkan terhadap surga. Tidak ada seorang pun yang menginginkan surga. Dan seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, tidak ada seorang pun yang berputus asa dari surga Allah Ta'ala. Maka dari hadis ini kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'ul maghfirati wa huwa syadidul iqab. Allah itu sangat luas rahmatnya dan sangat keras azabnya. Maka seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang di sisi Allah dari adab, maka tidak ada seorang pun yang berharap mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, karena saking dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, ampunan, pemaafan, maka tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, maka ini merupakan dalil bahwasanya Allah sangat luas rahmatnya. Kita tahu kan orang kafir itu jelas tidak mungkin dia akan masuk surga, itu tidak mungkin. Tapi ketika dia melihat rahmat Allah yang luar biasa, dia masih punya harapan untuk masuk surga. Jadi sangat luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Tetapi sebaliknya, hadis ini juga menunjukkan betapa sangat mengerikan, sangat dahsyat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seorang mukmin yang dia pasti mendapat rahmat dari Allah, seorang mukmin yang pasti dia masuk surga, ketika mengetahui ancaman azab Allah seperti itu, dia enggak berharap lagi masuk surga. Sudah, yang penting selamat saja dari neraka. Nah, maka luasnya rahmat Allah, dahsyatnya ancaman azab Allah harus disikapi dengan benar. Jangan sampai luasnya rahmat Allah membuat kita merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Jangan sampai menjadikan kita meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Wah, gampang, Allah sangat luas rahmatnya. Iya kan? Jangan seperti itu. Karena sikap merasa aman dari azab Allah, ini juga perkara yang merupakan perkara dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan dari keislaman. Demikian pula rasa takut dari ancaman azab Allah, jangan menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua ini, sikap merasa aman kemudian putus asa dari rahmat Allah, merupakan pintu yang sangat besar yang digunakan oleh syaitan untuk membinasakan Bani Adam. Sebelum kita berbuat dosa, apa bisikan-bisikan yang muncul dari syaitan? Sudah gampang. Innallaha ghafurur rahim. Ya, Allah sangat luas rahmatnya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Kisah yang nyata ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagaimana ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam rapat untuk mencelakakan Yusuf alaihissalam. Setan usul apa? Bunuh aja Yusuf. Setelah itu apa? Kamu bertobat menjadi orang yang soleh, selesai urusan. Ya kan? Didorong untuk kita berani berbuat maksiat. Gitu. Ya. Juga Allah ingatkan kita dengan ayat yang sangat agung, ya ayyul insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan Allah yang Maha Baik? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tafsir Juz Amma, dalam ayat tadi ada pertanyaan sekaligus jawaban. Pertanyaan jelas kan? Apa yang membuat kalian tertipu dari Allah yang Maha Baik? Jawabannya di mana? Jawabannya adalah karena sangat baiknya Allah. Itu menyebabkan manusia tertipu. Wah, aku maksiat juga gak apa-apa loh. Saya maksiat ya tambah kaya. Saya maksiat ya sehat-sehat saja. Ini baiknya Allah. Allah tidak langsung menghukum pelaku maksiat. Ini banyak menipu orang yang tidak paham. Maka sekali lagi, jangan sampai apa? Luasnya rahmat Allah menjadikan kita apa? Tertipu. Menjadikan kita apa? Meremehkan. Ya kan? Kemudian merasa aman dari azab Allah tabaraka taala. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian pintu yang kedua, pintu putus asa. Karena seseorang yang mengalami keputusasaan, maka dia akan terus berada dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ngapain aku taubat? Kok udah gak diterima aja kok. Ya udah gini aja, terus aja. Mumpung masih ada kesempatan saya menikmati kemaksiatan saya, toh nanti saya juga diazab. Saya gak dimaafkan oleh Allah, kan gitu. Masih ingat gak kisah pembunuh 100 jiwa? Nah, awalnya dia membunuh berapa? 99. Dan dia ingin taubat. Dia ingin taubat kepada Allah Ta'ala. Dia datang kepada seorang abid. Ditanya, saya sudah membunuh 99 jiwa. Bagaimana kalau saya taubat? Diterima tidak? Apa jawaban hamba ini? Tidak bisa. Jawaban ini kan membuat dia putus asa kan? Kalau saya taubat tidak bisa, ya udah bunuh lagi aja. Genep 100 orang itu dibunuh. Ya kan? Yuk, perhatikan, orang yang putus asa pasti dia akan terus berada dalam dosa dan maksiat. Tidak mungkin. Nah, maka di sini harus disikapi dengan benar. rahmat Allah, azab Allah harus menjadikan kita khauf wa raja. Ada rasa takut dengan melihat azab Allah, dengan mengetahui azab Allah yang sedemikian luar biasa, kita takut, kita berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat, mengetahui luar biasa rahmat Allah menjadikan kita semangat mengerjakan amal-amal kebaikan. Nah, ya. Alaikum warahmatullah. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Juga tidak boleh menjadikan orang lain putus asa dari rahmat Allah. Nah, ya. Jadi kita adanya apa? Pertengahan. Kita jangan seperti Khawarij yang hanya mengambil ayat-ayat ancaman, ayat-ayat azab. Tapi jangan pula seperti Murji'ah yang hanya mengambil ayat-ayat rahmat, sehingga mereka menyepelekan amalan. Kita pertengahan. Maka seorang da'i ilallah, ya kita harus pertengahan. Jangan hanya membawakan ayat-ayat yang berupa keutamaan-keutamaan amal saja, ya. Tapi jangan juga menakut-nakuti terus. Nah, ya. Tapi pertengahan at-tarhib wa at-tarhib. Nah, baik, hadis ke-18. Walil Bukhari Adi bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibanding tali sendalnya. Neraka seperti itu juga. Artinya neraka juga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibanding apa? Tali sendalnya. Hadis ini menjelaskan tentang betapa sangat dekatnya surga dan neraka dari seseorang. Ya, betapa sangat dekatnya surga dan neraka terhadap seseorang. Karena tidak ada yang memisahkan antara seseorang dengan surga atau dengan neraka kecuali kematian. Kecuali kematian. Itu aja yang misahkan. Seseorang ketika dia mati dan dia adalah seorang yang saleh, dia masuk surga. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mati dalam keadaan ghairu salih, ya dia masuk neraka. Jadi yang membatasi, memisahkan kita dengan surga atau kita dengan neraka, cuman kematian. Sedangkan kematian itu sangat-sangat dekat dengan diri kita masing-masing. Dalam sekejap bisa kita mati. Nah, jangan mengira, oh aku masih hidup 1000 tahun lagi. Hah? Bisa jadi 5 menit ke depan ada yang mati di antara kita. Tidak menutup kemungkinan. Nah, maka sekali lagi, begitu mati, maka apa? Dia akan berpindah. Imma ke surga, imma ke neraka. dalam sekejap. Dia akan berpindah dari kehidupan dunia ke surga atau ke neraka. Berarti di sini menunjukkan apa? Surga dan neraka itu sangat-sangat dekat dengan kita. Ya, maka jangan sampai seseorang memanjangkan angan-angannya. Wah, saya masih jauh, saya masih begini, saya masih muda, saya sehat. Masya Allah. Jadi yang namanya kematian itu tidak hanya khusus untuk yang sudah tua-tua. Tidak. Juga tidak khusus untuk orang yang sakit-sakit. Siapapun. Dan ini hikmah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kepada kita jadwal kematian kita. Tidak Allah beritahukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang tidak ngerti apa yang bisa dia kerjakan besok. Jangankan besok, nanti pun kita tidak ngerti. Kita tidak akan paham, kita tidak ngerti. Apakah nanti sore kita masih melihat matahari tenggelam? Tidak ada yang bisa jamin. Mungkin hari ini adalah hari terakhir taklim kita. Pagi ini, besok sudah tidak ada lagi. Ada kemungkinan seperti itu. Maka jangan panjang amal, jangan panjang angan-angan. Sudahlah, apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Jangan nanti, nanti, nanti. Taswif min jundil iblis. Menunda itu adalah apa? Pasukannya iblis untuk menggagalkan kita dari mengerjakan amal saleh. Jadi, fursah, kesempatan itu ya sekarang. Waktu yang berlalu tidak bisa ditarik ke depan lagi. Waktu yang akan datang belum tentu kita sampai ke sana. Berarti kapan? Sekarang. Kalau mau beramal, sekarang. Mau berinfak, sekarang. Mau baca Quran, sekarang. Mau apa lagi? Amar mau remuka, ya sekarang. Jangan, ah nantilah, nanti. Saya masih muda, saya masih sehat, saya ini. Akhirnya penyesalan. Ketika seseorang menunda, dia akan menyesal. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala, hatta idza jaa ahaduhumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sampai ketika ajal menemui salah seorang di antara kalian, baru dia mengatakan, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda sebentar saja, engkau undur kematianku sebentar saja, untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalu. Allah enggak akan pernah mengundur walaupun satu detik. Nah, maka apa yang terjadi pada sebagian saudara kita, apa yang terjadi pada keluarga kita, mestinya menjadi pelajaran besar. Bagaimana orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita sedemikian cepat, di luar prediksi kita. Nah, mungkin baru saja kita minum teh bareng, mungkin baru saja kita sarapan bareng, 10 menit kemudian terima telepon bahwa fulan telah meninggal dunia. Mungkin ada orang mengatakan, Ustaz, kalau orang mati itu kan masuk ke alam barzah dulu. Kok dikatakan ke surga atau ke neraka? Ingat, Rasul katakan annal qabra raudatun min riyadil jannah au kufarun min kufarin, kufratun min kufarin nirah. Kuburan itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa persiapan kita? apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi kedatangan al-maut. Karena ini pasti datang. Pasti datang. Tidak mungkin tidak kematian itu. Ya. Ya. Fa'innahu mulaji. Pasti akan menemui kalian yang punya kematian. Tidak mungkin orang bisa lari dari kematian. Cuman apa yang sudah kita siapkan? Mungkin kita harus berpikir juga. Seandainya hari ini kita mati, kemana kita akan digiring? Seandainya hari ini kita mati, ilal jannah atau ilal nar? Wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Seandainya hari ini kita mati, seorang salaf kok mengatakan, aku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sejak 30 tahun yang lalu. Sekarang kita evaluasi diri kita. Pernahkah kita berpikir untuk persiapan mati? Itu aja persoalannya. Sudah kita berpikir untuk mati? Persiapan, kalau aku mati piye ya, kalau aku piye ya, gitu. Pernah kita berpikir atau kita dilalaikan dengan dunia? Dan memang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan masing-masing kalian akan diberi balasan yang sempurna pada yaumul kiamat. Maka barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu orang yang betul-betul beruntung. Setelah itu ditutup. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Banyak di antara kita tertipu. Tidak ingat lagi dengan kematian. Yang diingat besok bisnis apa, besok usahanya kayak apa, saya besok dapat uang dari mana, nah, kan begitu kan, urusan dunia aja terus sampai ketika Allah musta'an ketika kita takziah menghadiri pemakaman, menyaksikan mayat yang dimasukkan ke kubur, kita dengar di kuburan itu orang bicaranya bisnis, bicaranya urusan dunia. Pada Rasul katakan kafadil maut wa'idun. Cukup kematian itu sebagai wa'id, sebagai pemberi nasihat. Tapi banyak di antara kita yang lalai, tidak mengambil nasihat dari kematian itu. Banyak. Takziah, melayat, menyolatkan itu jadi ajang reuni. Ya kan? Nah, jadi ajang reuni, ketemu tiap hari, kemana kabarnya, bisnis apa ini, wah sudah kaya kamu begini, tidak berpikir, piye kalau awal dia kita mati ini. Coba. Ya, saya masih ingat. Ustaz kita, Ustaz Ahmad Qadhi, Alhamdulillah waktu itu hadir di pemakaman kakek saya, bukan bapak saya, kakek saya. Ketika ke kuburan jenazah mulai dimasukkan, beliau bisiki saya di belakang saya, Ustaz sudah siap kalau seperti itu, sudah siap untuk seperti itu. Sekiranya, berarti apa maksudnya? Kalau kita dimasukkan ke lubang lahat, apakah kita sudah siap untuk dimasukkan? Tentu kesiapan butuh persiapan gitu. Sekarang apa persiapan? Karena surga dan neraka lebih dekat daripada tali sendal kita. Hanya kematian. Sekali lagi, hanya kematian. Maka jangan tasyif, jangan menunda-nunda. Sekarang. Nah. hendaknya dengan kita membaca hadis ini, kita harus menguatkan keyakinan kita bahwa surga dan neraka itu sangat-sangat dekat dengan kita. Bahwa kita tuh gak lama lagi akan meninggalkan dunia, berpindah. Cuman pindahnya gak jelas apakah kita ke surga ataukah kita ke neraka. Maka itu perlu persiapan dan perlu terus menjaga amalan-amalan kita. Karena kita gak tahu di kapan kita mati, sehingga kita dikhawatirkan kalau berbuat maksiat pas mati gitu. Yang kita khawatir. Itu hikmah. Kenapa? Sekali lagi Allah tidak beritahu jadwal kematian kita. Supaya kita terus bersiap, kita bersiap, siaga, waspada. Aku enggak mau maksiat karena khawatir jangan-jangan pas maksiat aku mati. Ya. Mari kita mengerjakan sebab-sebab yang mengantarkan kepada surga. Kita jauhi sebab-sebab yang menjadikan kita terjatuh ke neraka, jatuh ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-19. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Inna imra'atan baghiyah ra'at kalban fi yaumin harin yutifu bi bi'rin qad adla alisanahu min al-'atash fanaza'at lahu muqaha fa ghufira laha bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di hari yang sangat panas itu muter-muter mengelilingi sumur dan lidahnya terjulur karena kehausan. Maka dia pun melepas khufnya. Maka dengan itu dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Jadi ada seorang pelacur, wanita pelacur, dan ini adalah dari Bani Israel. Kisah ini kisah dari Bani Israel. Ya. Jadi ada seorang wanita pelacur, dia melihat ada seekor anjing di hari yang sangat panas, anjing itu muter-muter di sebuah sumur. Dia kehausan. Cuman yang namanya anjing, gak mungkin dia bisa menimba, gak mungkin pula dia turun ke dalam sumur untuk minum. Maka wanita ini pun apa? Melepas khufnya. Dia turun ke sumur, kemudian diambil air itu dengan khuf. Khuf ini ya bentuknya seperti kaos kaki, cuman terbuat dari kulit biasanya, sehingga bisa untuk wadah air itu bisa. Ya, digigit karena tidak mungkin orang naik, bagaimana? Tangannya kan harus naik, pegang atau naik. Maka khuf itu digigit dengan mulut, kemudian naik sampai di atas diminumkan kepada anjing. Dengan perbuatannya itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain yang melakukan ini seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki berjalan di tengah padang, dia kehausan. Ya, lehernya kayak tercekik karena saking kehausannya. Maka dia menemukan sumur. Maka dia pun turun ke sumur. Dia minum. Ya kan? Suatu dia naik, begitu naik didapatkan ada seekor anjing. Ya, yang juga tadi muter-muter kehausan, lidahnya penuh dengan debu karena menjilat-jilat tanah. Maka dia berkata, "Anjing ini telah menderita sebagaimana yang saya alami tadi." Maka orang pun turun. Ya, diambilkan air dengan khufnya dan diminumkan kepada anjing. Dengan itu dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Ya. Yang pertama, menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada binatang. Jadi seseorang wajib berbuat baik kepada binatang, ya, dengan memberinya makan, memberinya minum, memberi apa yang dibutuhkan, ya. Nah, jangan sampai menyakiti binatang, menyiksa binatang apalagi. Subhanallah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinu qiblat. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Sampai seandainya kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhaddi ahadukum sufratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pesonya, tentramkan hewan sembelihannya. Jangan disiksa, baik secara fisik ataupun psikis. Ya, menyiksa secara fisik, nyembelih pesonya enggak tajam, itu menyiksa secara fisik. Secara psikis apa? Dia nyembelih di depan hewan yang lain, maka hewan yang melihat itu kan terteror. Enggak boleh. Nah, maka di sini berbuat baik kepada binatang. Jangan menyepelekan, hatta berbuat baik kepada anjing. Jadi kan disebutkan apa? Anjing itu kan binatang yang paling rendah kan di situ, ya kan? Coba hatta berbuat baik kepada anjing. Lihat hasilnya. Juga di sini ada keutamaan memberi minum kepada yang kehausan. Keutamaan memberi minum kepada yang kehausan, baik itu manusia ataupun binatang. Ya, Rasul katakan, ayyuma mu'min saqa mu'minan syurbatan ala dhama'in saqahullahu yaumal qiyamah min rahiqil mahtur. Siapapun seorang mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang lain satu teguk minum ketika kehausan, maka Allah akan berikan kepadanya air minum nanti pada hari kiamat dari rahiqul mahtum, surga ini berarti. Ya, maka kita misalnya ada tamu, ya segera, ya khususnya nanti ibu-ibu. Karena biasanya yang menyiapkan minum itu ibu-ibu, bapak-bapak kan nemani ngobrol. Itu ibu-ibu harus cepat tanggap, segera keluarkan air minum. Itu yang terbaik dari yang dia punya. Ya, karena ini loh keutamanya luar biasa. Dari sisi ini, sisi memuliakan tamu, jangan sampai tamu kita tuh ngomong, sini tuh anu kekeringan toh, sumurnya pada macet semua toh. Jangan sampai ngomong gitu dulu. Emang kenapa? Udah ini? Kok gak ada air minum? Ya bilangnya sampai seperti itu kan kebangetan itu tuan rumahnya. Apalagi subhanallah, kita sekarang dimudahkan, ya kan? Sudah banyak air minum kemasan, ya kan? Ya kita mungkin ya tinggal sedia saja. Mungkin apa yang gelasan itu, nah, yang cepat bisa kita ini. Sekedar air putih, masya Allah. Dan ini sebetulnya budaya nenek moyang kita itu sudah ada yang seperti ini. Tamu dimuliakan, mesti disuguh minum. Tamu, ya, kasihlah. Jangan apa namanya pelit-pelit, cuma air saja. Tapi keutamanya luar biasa. Ya, kalau memberi minum anjing yang kehausan saja, dengannya orang dimasukkan ke surga, seorang pelacur dimasukkan ke surga. Kif, ini kita kasih minum manusia. Kif, ini kita kasih minum. Seorang mukmin, bukan sekedar manusia, seorang mukmin. Apalagi mukmin saleh. Ya, seorang dai ila Allah. toh murah kok. Ya kan? Murah kan? Sampai 500 satu gelas itu. Hah? Gelas yang 240 ml itu 500 dapat 2 biasanya. Padahal 500 itu anak kita yang paling kecil jajan 500 duitnya dibuang lho Pak. Orang payu katanya. Artinya kurang gitu. Tapi kalau kita belikan minum air, kita suguhkan mereka utama. Kemudian jadi ini kesempatan ya Masya Allah. Misalnya ada daurah, daurah coba sudah kita infak satu dus air gelasan. Berapa sih? Sampai 20 ribu diminum 40 orang. Jadi kita ini cerdas-cerdas gitu loh, enggak? Pikir cerdik. Ambil kesempatan-kesempatan itu tadi. Karena ini surga dan neraka itu dekat dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Syukur-syukur daurah. Ini banyak dari luar kota. Sediakan nasi bungkus gratis. Ini saya perintah. Saya tidak mau jualan. Ustaz sedekah gue. Nah, kalau minum aja seperti itu apalagi makan. Apalagi yang dikasih makan para penuntut ilmu. Ya ini ada kesempatan besok daurah tanggal 7. Ya, tanggal 7 hari Kamis. Ya, Ustaz Zulkarnain. Nah, itu kesempatan kita cuma dikasih satu hari. Ya wis bersyukur, padahal kita mintanya 10 hari. Dapatnya satu hari aja. Itu pun mampir. Ya, perjalanan dari Semarang menuju Surabaya, mampir di Solo, kita tempatkan di Sport Bus. Kesempatan, kemarin teman-teman rapat itu mau ngasih makan siang gratis. Makan siang gratis. Itu anggarannya makan siang itu untuk 300 orang kisaran 2 juta. Kurang dari 2 juta. Sore kemarin masih dibicarakan. Nanti kalau ada dana, ya kita kasih makan lagi. Kalau tidak ada dana, ya sudah snack aja. Banyak usul, sudah kita anu aja. Urunan masing-masing ikhwan 5 bungkus. Kita tidak ada masalah, cuma yang masak sopo, kita ngaji semua di sini gitu. Kesempatan. Seperti ini kesempatan. Oh, saya urun Medan Jaya gitu. Medan Jaya kan dingin di sana. Saya urun Medan Jaya. Bayangkan diminum 300 orang. Medan Jaya itu berapa sih? Enggak sampai 200.000. Ini kesempatan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah. Kemudian hadis ini juga menerangkan tentang betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Seorang pelacur ini bukan hanya sekali mengerjakan perbuatan zina, bukan hanya sekali, Pak. Sedangkan zina itu sendiri adalah apa? Dosa besar. Kabira minan kabair dzunub. Tapi memang ini pekerjaannya dia berzina itu. Hai, perhatikan. Dan ini dia tidak taubat ke masjid. Dia hanya mengerjakan amal kebaikan. Ngasih minum anjing. Itu pun semua dosa dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Yang berarti apa? Isyarat dia dimasukkan ke dalam surga. Kita bicara tentang luasnya rahmat Allah. Bukan kemudian salah paham. Berarti ya surapopo lah kita. Duso-duso ya rapopo bingung benyasu ya kan. Ya kalau dapat kalau tidak. Ini kan apa namanya? Selain dosa syirik kita apa? Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki? Ya kalau Allah menghendaki itu diampuni, kalau enggak muadzab kita, ya kan? Maka jangan salah paham, jangan sampai kita bicara tentang luasnya rahmat Allah menjadikan kita apa? Meremehkan, jangan sampai. Supaya kita tidak putus asa saja. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, masih ada peluang untuk diampuni Allah. Lebih-lebih kalau kita mau bertaubat kepada Allah Taala. Sebab kalau taubat jelas, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jelas jaminannya. Tetapi kalau tidak bertaubat, dosa selain dosa syirik masih ada peluang untuk dimaafkan kalau Allah menghendaki. Ya. Maka hadis ini juga merupakan bantahan kepada kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Di mana mereka berpendapat pelaku dosa besar, kalau Khawarij mengatakan kafir, keluar dari Islam. Sedangkan Mu'tazilah apa pendapatnya? Pelaku dosa besar apa? Kafir atau enggak? Tidak. Terus Muslim? Hah? Mu'tazilah? Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam tetapi tidak kafir. Aneh kali ini. Marahin umat memang Mu'tazilah ini bikin pusing. Kek, orang muslim ini ya orang kafir. Gitu loh. Nah ini jelas menyelisih firman Allah Ta'ala bahwa Allah menciptakan manusia itu cuma dua. Minhum mu'minun wa minhum kafir. Cuma dua mu'min apa kafir. Nah ini Mu'tazilah tidak mukmin tapi juga enggak kafir. Nah ini bahaya. Tetapi anehnya pelaku dosa besar yang mati tidak tobat itu Mu'tazilah mengatakan pelaku ini kekal di neraka. Sama dengan pendapat Khawarij. Kalau Khawarij masih bisa diterima ya kan? Kafir kekal di neraka. Bisa diterima itu. Kalau Mu'tazilah tidak kafir kok kekal di neraka. Terus piye itu? Ya, memang Mu'tazilah ini dikenal oleh para ulama dengan istilah apa? Kelompok banji. Serba tidak jelas. Gitu. Ya, dalam nama dan sifat. Misalnya Mu'tazilah katakan apa? Ada kelompok menolak sifat Allah. Menolak nama dan sifat Allah. Ada yang menetapkan dan menyerupakan sifat Allah Ta'ala. Mu'tazilah apa? Nama Allah, ya. Sifat tidak ada. Gitu. Jadi seperti itu Mu'tazilah. Kalau Pak Banci. Baik. Hadis ke-20. Waqal dakhalatin nara imra'atun fi hirratin hasabatha la ya'amatha wa la arsalatha ta'kul min khashashil ardh. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucing yang dia tahan. Kucing yang kerangkeng. Dia tidak memberinya makan, juga tidak dilepaskan, sehingga kucing itu bisa mencari makan sendiri. Ini berarti apa? Kebalikan dari hadis ke-19 tadi. Berbuat baik kepada binatang menjadikan orang masuk surga. Lihatnya. Berbuat jelek kepada binatang itu apa? Menjadikan masuk neraka. Seorang wanita masuk ke neraka karena kucing yang dia tahan. Tidak diberi makan, juga tidak dilepas. Sehingga kucing itu masih mati. Ya. Nah, makanya adalah kejahatan. Sehingga apa? Wanita itu dihukum dimasukkan ke neraka karena sebab itu. Tapi bukan berarti wanita itu kafir loh ya. Bukan. Tidak kafir wanita. Cuma karena dosa yang dia lakukan dia diadab neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Dia tidak kekal di neraka. Cuma ini kan ancaman bagi manusia. Ya, sebab adab yang paling ringan di neraka itu seorang diberi bara api di kakinya, kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Maka kita harus hati-hati. Jangan meremehkan dosa. Buahnya kucing aja kok ternyata bisa menjadikan lebih mentakjubkan lagi, Rasul katakan apa? Ada rajulan dakhala al-jannata fid-dubab wa dakhala an-nar fid-dubab. Ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada juga seorang masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Ya. Ya. Maka di sini sekali lagi hati-hati, jangan berbuat jahat meskipun kepada binatang. Ya. Baik, di hadis ini ada faedah, boleh apa namanya menahan binatang, artinya mengurung binatang asal diberi apa yang dibutuhkan untuk kehidupan binatang itu. Jadi pelihara burung itu boleh, burung taruh di sangkar itu boleh, asal apa? Ya dikasih makan, dikasih minum supaya dia tetap bertahan hidup. Jadi wanita itu dia masuk neraka bukan karena dia mengurung kucing, bukan, tapi karena dia tidak memenuhi kebutuhan kucing yang dia kurung gitu. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita sekali lagi meremehkan pada yang lainnya. Ya. Hati-hati, jangan berbuat jelek pada binatang. Kan ada juga binatang itu jadikan sasaran untuk latihan melempar. Buat titis-titisan dulu Pak. Ayam diikat atau burung diikat, wah itu tidak boleh. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, li'alla yattaqila ahadun wala yai'asa ahadun. Supaya seseorang tidak bersandar, juga supaya seseorang tidak putus asa. Jadi disebutkan dua hadis tadi supaya apa? Orang tidak bersandar, tidak bersandar dengan amal soleh yang telah dia kerjakan, sehingga dia tertipu dengan amalannya itu, sehingga dia merasa pasti masuk surga. Jangan. Sebab ini apa? Ada orang masuk neraka karena seekor kucing. Juga supaya seseorang tidak putus asa. Tadi pelacur itu, ya kan? Pelacur yang membeli minum seekor anjing, itu pun dimaafkan. Maka dua hadis ini kalau digabungkan faedahnya itu, supaya orang tidak bersandar, tidak merasa aman, tidak merasa cukup, ya kan, dengan apa yang telah dia kerjakan, juga supaya orang tidak apa, itu asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menarikkan dan bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.